tres noro kowe. Susah seneng sen tak rasa ke embuh piye akhire. Kalah adi welas asih antum mati kroso bere. Antem ngasem ngapet tangis tres no iki ora pamre. Lerangin segera buka hatiku. Karang kekimin tengah laut kuat ke aku. Tansah takut sen kenceng ra bakal tak ucul ke. Amarga suci ning tres naku namo ganggu. Yang pancen jodoh ora bakal.